Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syederalon, berita sore edisi hari ini Selasa 9 November 2021 dibacakan Tia Andalusia dan Ardiansyah. Peringati Hari Pahlawan, Forkopimda Biren ziarah ke TMP Kolonel Husin Yusuf. 923 ASN Kemenag Pidijaya telah divaksin. Kasus pembunuhan Cegu, polisi masih periksa orang dekat korban. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom BFM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe Mawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapan 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Syederalon memperingati Hari Pahlawan tahun 2021 Pemkab Biren Selasa 9 November 2021 pagi menggelar upacara ziarah nasional ke Taman Makam Pahlawan Kolonel Purnawirawan Husin Yusuf dan istri Letda Purnawirawan Umi Salamah. Kegiatan sudah menjadi kalender tahunan ini berlangsung di Taman Makam Pahlawan di Gampung Gelumpang Payung, Kecamatan Jempa Biren. Kegiatan upacara ziarah dipimpin Dandim 011 Biren, Letkol Infantri Muhammad Ali Akbar sebagai inspektur upacara. Hadir pula Bupati Biren Dr. H. Muzakar Agani SHMSI, Forkopimda, Ketua LVRI Aceh, Ketua LVRI Biren, anggota TNI Polri, dan Satpol PPWH. Sedangkan perwira upacara Pasi Pers Kodim 011 Biren Letu Infantri Safari bertindak sebagai komandan upacara dan Ramil Makmur Kapten Infantri Ruslan. Bupati Biren Dr. H. Muzakar Agani SHMSI selesai upacara mengatakan hari ini kembali melaksanakan suatu ritualisasi ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November. Ziarah dilaksanakan secara nasional untuk mengenang jasa para pahlawan khususnya Kolonel Purnawirawan Husin Yusuf, putra Biren bersama istri Letda Purnawirawan Umi Salmah. Keduanya bersama para pejuang lainnya telah berjuang jiwa raga untuk bangsa sehingga momentum peringatan Hari Pahlawan menjadi peringatan tentang jasa pahlawan. Syederalon Kepala Kan Kemenag Pijay Ahmad Yani SPD kepada Serambi FM Selasa 9 November 2021 mengatakan kantor Kementerian Agama atau Kan Kemenag Pidijaya atau Pijay memastikan hingga batas akhir 30 Oktober 2021 lalu telah memvaksin sebanyak 923 aparatur sipil negara atau ASN telah menjalani vaksinasi. Adapun sisanya 453 ASN ditargetkan tuntas hingga akhir November 2021. Dirincikan Ahmad Yani untuk ASN baik PNS dan non-PNS tingkat Raudatul Anfal atau RA dengan jumlah non-PNS sebanyak 123 dan non-PNS 8 orang. Lalu untuk tingkat Madrasah Ibtidayah atau MI jumlah PNS 356 orang dan non-PNS 222 orang. Tingkat Madrasah Sanawiyah atau MTS PNS 177 orang dan non-PNS 253 orang. Sementara untuk tingkat Madrasah Aliyah atau MA PNS 109 orang dan 212 orang non-PNS. Maka dari sumber data yang telah dirangkum pihak tim Kemenag hingga per 30 Oktober 2021 lalu, program ini terus berjalan ke berbagai jajaran Kemenag. Maka diharapkan kepada segenap ASN yang berada dalam lingkup jajaran dapat mengindahkan program pemerintah terhadap vaksinasi ini hingga tahap kedua. Syederalon pihak kepolisian Polres Aceh Barat hingga Senin 8 November 2021 masih menyelidiki kasus pembunuhan Fitriani 45 tahun warga desa Suak Timah Samatiga dengan memeriksa orang-orang terdekat korban mereka yang diperiksa yakni suami korban, anak dan saudara dekat lainnya. Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah mendapat petunjuk dan memudahkan polisi dalam pengungkapan kasus. Hingga memasuki hari keempat, pihak kepolisian belum menemukan tersangka. Kapolres Aceh Barat AKBP Adrianto Agramuda melalui Kapolsek Sama 3 Ibtu P. Pangabayan mengatakan saat ini masih memeriksa orang dekat korban mulai dari suami dan anak-anaknya termasuk saudara dekat korban. Disebutkan para saksi yang akan dimintai keterangan akan terus bertambah nantinya. Pihak kepolisian bekerja ekstra untuk mengungkap kasus pembunuhan yang menimpa seorang PNS yang mengajar di SMK Arongan, Lambale. Korban diduga dihabisi dengan menggunakan batu koral oleh pelaku dan mengambil emas dan kalung milik korban pada kejadian tersebut. Syederalon buntut dari protes terhadap kasus pemerkosaan anak di bawah umur, sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Anak atau GEMPA kembali melancarkan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati Aceh Barat di Melabuh pada Senin 8 November 2021. Sebelum berdemonstrasi di kantor gubernur, massa sudah duluan beraksi di Mapolres dan kantor DP3AKB. Massa yang dikomandoi oleh koordinator GEMPA Alfarabi Harli secara bergantian menyampaikan orasi yang dimulai di depan kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB lalu bergerak ke kantor bupati. Beberapa saat usai menyampaikan orasi, para pendemo disambut langsung oleh asisten 2 Setdakap Dr. Andes Husaini yang dikawal ketat oleh para personel Polres Aceh Barat. Aksi tersebut berlangsung tertib dan aman setelah asisten 2 Dr. Andes Husaini menandatangani tuntutan massa melalui surat tertulis. Salah satu tuntutan para pendemo itu yakni meminta Bupati Aceh Barat mengevaluasi kinerja DP3AKB, menjamin adanya ruang khusus untuk para korban pelecehan seksual Aceh Barat. Selain meminta Bupati untuk mengevaluasi Satpol PP dan soal penyediaan ruang terhadap anak korban pelecehan seksual, Bupati juga diminta mengevaluasi kinerja psikolog yang selama ini digunakan oleh pihak dinas P3AKB. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalon evaluasi penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada wilayah Jawa Bali dan luar Jawa Bali dilakukan pada minggu ini. Kondisi pandemi sudah sangat membaik jika dibandingkan dengan puncaknya pada Juli 2021. Per 7 November 2021 jumlah kasus aktif sebesar 10.825 kasus atau 0,3% dari total keseluruhan kasus dan ini jauh lebih baik daripada rata-rata global 7,4%. Apabila dibandingkan dari kondisi puncak di 24 Juli 2021 maka persentasenya turun 98,11%. Kasus konfirmasi harian 7 hari atau 7 DMA sebesar 543 kasus dengan tren penurunan 7 November 444 kasus atau sudah turun 99,2% dari situasi puncak 15 Juli 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers ratas evaluasi PPKM mengatakan selama 2021 tren penurunan kasus konsisten terjadi di Jawa Bali maupun luar Jawa Bali dengan tren penurunan di luar Jawa Bali yang lebih tinggi dibandingkan Jawa Bali. Proporsi kasus dari luar Jawa Bali menurun sejak akhir Oktober 2021. Dari proporsi luar Jawa Bali terhadap total kasus nasional per 7 November kasus konfirmasi 25,2% atau 112 dari 444 kasus dan kasus aktif 47,9 atau 5.736 dari 11.960 kasus. Syederalon, sebuah kota di Cina disebut menawarkan uang hingga 222 juta rupiah untuk membantu pelacakan kasus penularan COVID-19 terbaru. Pada Selasa 9 November 2021, negara Panda melaporkan 43 kasus terbaru virus corona yang dipicu oleh varian Delta. Gelombang baru ini menghantam 20 provinsi dan kawasan dengan kasusnya berada di level 2 digit pada 3 pekan terakhir. Di saat negara lain mulai melonggarkan aturan pengetatan corona, Beijing masih bersikeras menerapkan kebijakan nol kasus. Selama ini mereka berhasil menekan infeksi berkat penutupan perbatasan, karantina panjang, dan lockdown yang terstruktur. Namun, gelombang terbaru COVID-19 ini sudah menyapu 40 kota, tak terkecuali Heihei yang berbatasan dengan Rusia. Pemerintah Heihei menerangkan warganya diharuskan melaporkan jika ada kegiatan penyelundupan, perburuan, dan pemancingan ilegal di perbatasan. Penularan virus corona terbaru memaksa jutaan orang kembali di karantina wilayah dengan perjalanan domestik makin diperketat. Klaster di Provinsi Henan tersebut diyakini berasal dari sebuah sekolah dengan otoritas lokal menargetkan percepatan vaksinasi bagi anak sekolah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 9 November 2021. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Syudara Lun, wassalam.